Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir Jalalain. Kita masih melanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia, tatkala melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, tergoda dengan bujukan iblis sehingga memakan, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatinya. Di ayat yang ke-38 Allah sebutkan kul nahbitu minha jami'an. Kita menyatakan ihbitu minha, turunlah kalian semua dari sorga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia setelah mengadakan pelanggaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atasnya dan tidak ada kesedihan baginya. Ini ayat yang terakhir yang kita baca dalam pertemuan kita yang lalu. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-39. Koreknya enggak ada ya. Rahman. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kufur, wa kadzdzabu serta mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Qala Asy-Syuyuti rahimahullah kutubana, mendustakan kitab-kitab kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka fiha di dalamnya khalidun, ay makithun abadan, tinggal selamanya. Makithun, tinggal abadan, selamanya. Khalidun, itu makna khalidun, tinggal selamanya di dalam neraka orang-orang yang kufur, mendustakan kitab-kitab Allah. La yafnuna wa la yahrujun, mereka tidak akan fana, tidak akan hilang, tidak akan mati, dan tidak akan keluar. Tidak akan keluar dari dalam neraka ini. Mereka orang-orang kafir. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang menjalankan kemaksiatan. Mereka akan dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga selama masih memiliki keimanan dalam hatinya. Dari ayat ini, ikhwani fidina azani wa azakumullah, di antaranya bisa kita ambil faedah bahwasanya barang siapa yang mengumpulkan dua sifat ini, innalladzina jama'u baina hadzainil wasfain, barang siapa yang mengumpulkan di antara dua sifat ini, sifat apa itu? Al-kufur wa takdzib. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu. Kufur dan takdzib, pengingkaran. Barang siapa yang mengumpulkan dua sifat ini, ada padanya hum ashabun nar. Mereka itu penduduk neraka yang khaliduna fiha abadan, yang mereka kekal di dalamnya. Baik, yang mengumpulkan dua sifat ini, sifat kufur dan takdzib, ya, maka dia kekal dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua, isbatun nar, menetapkan adanya neraka. Menetapkan adanya neraka. Ulaika ashabun nar, menetapkan adanya neraka. Baik. Ini ikhwan fiddina anzani wa a'azakumullah, dua faedah yang bisa kita ambil darinya. Nastamir. Ahituhu ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Siapa ini? Auladu Ya'qub, anak-anaknya Ya'qub. Udhkuru ni'mati, ingatlah oleh kalian ni'mati, ya ni'matku. Allati anamtu alaikum, yang telah aku berikan kenikmatan kalian. Ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Ai ala abaikum, kenikmatan kepada bapak-bapak kalian, bukan yang sekarang ini. Tapi Allah mengingatkan dahulu bapak-bapak kalian itu telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Disebutkan oleh Suyuti rahimahullah, apa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel minal inja'i min Fir'aun, dari selamat dari Fir'aun, menang lawan Fir'aun. Wa falakil bahr, dan terbelahnya lautan, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bisa melewati ya, lautan. Wa tadlilil ghamam, dan dinaungi oleh awan, nanti akan disebutkan ayatnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Berarti masih ada lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel? Bi antaskuruha, agar kalian bersyukur. Agar kalian mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Bi taati, dengan mentaati aku. Itu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah dengan janjiku. Penuhilah perjanjian denganku. Allati ahidtu ilaikum, yang aku telah mengadakan perjanjian dengan kalian. Apa itu minal iman bi Muhammadin, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjiku. Penuhilah janji kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad, aku akan penuhi janjiku. Allati ahidtu ilaikum, yang aku janjikan kepada kalian. Apa itu minas sawab alaihi, dari pahala atasnya. Bidukhulil jannah, dengan masuk ke dalam sorga. Perjanjian antara Allah dengan hambanya. Jika hamba itu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan balasan sorga. Kata Allah, penuhilah janji kalian beriman kepada Muhammad, aku akan jalankan janjiku, memberikan pahala kepada kalian dan masukkan kalian ke dalam sorga. Wa iyaya farhabun, hanya kepadaku kalian farhabun, ay khafun, hanya kepadaku kalian takut. Fitarkil wafa bihiduna ghairi, takut untuk meninggalkan wafa, memenuhi janji. Duna ghairi, bukan selainku. Ya. Takutlah hanya kepadaku. Jangan takut kepada selainku. Takut apa ini? Takut ketika tidak menjalankan, tidak memenuhi janjinya dengan Allah untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ufu bi ahdi. Ya. Naam, dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Anna tadhkiral abdi bi ni'matillah alaih, anna tadhkiral abdi, bahwasanya mengingatkan seorang hamba bi ni'matillah, dengan kenikmatan Allah alaih atasnya, mengingatkan seseorang dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, ada ali qabulihil haq. Ini lebih mendorong orang untuk bisa menerima al-haq. Lebih mendorong seorang untuk mau menerima al-haq. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Diselamatkan dari Fir'aun, dibelahnya lautan sehingga selamat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tujuan Allah menyebutkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel agar mereka lebih mau untuk menerima al-haq. Nah, baik. Khadifidina azani wa a'azakumullah. Dan terkadang seseorang itu ketika memiliki kemauan kepada orang lain, terkadang orang itu mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit jasa kepada orang itu. Disebutkan, saya pernah memberi kamu demikian, demikian, demikian, demikian, agar orang itu mau nurut kepadanya, agar orang itu mau menuruti perintahnya. Tidak sedikit orang yang demikian. Nah, sehingga disebutkan al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya, hambanya kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik kepada seorang, pasti orang yang dikasih kebaikan itu kan menjadi budaknya. Dia akan nurut, patuh kepada orang yang ngasih kebaikan kepadanya. Naam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan-kenikmatan kepada Bani Israel. Ya. Baik. Khana fi dina zani wa a'azzakumullah. Kemudian faedah berikutnya. Azimi minnatullah ala Bani Israel. Besarnya anugerah Allah kepada Bani Israel. Besarnya anugerah Allah kepada Bani Israel. Ya, tadi disebutkan contohnya. Dan nanti akan disebutkan dalam ayat. Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Dan juga Nabi yang terbanyak. Ya. Nabi yang terbanyak itu dari Bani Israel. Ini kenikmatan yang ada pada mereka. Nah, kemudian faedah berikutnya, anna man wafa lillahi bi ahdi, barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, wafallah lau, Allah akan penuhi janjinya. Allah akan penuhi janjinya ketika hamba itu memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Bahkan janji Allah yang Allah penuhi bukan hanya sekedar itu, ya. Bahkan bisa-bisa lebih. Allah memberikan dari apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Nah, janji Allah akan dijalankan bahkan mungkin lebih yang Allah kasih. Baik. Ketika Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, "Idza taqarraba al-abdu ilayya sibron." Ketika seorang hamba itu mendekat kepadaku satu jengkal, Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Aku akan dekat kepadanya satu hasta. Ya. Lebih yang Allah berikan kepada hambanya. Jika hambaku itu datang kepadaku masyian, jika hambaku itu mendatangi aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan datangi dia dengan lari-lari kecil. Ini ungkapan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih dibandingkan apa yang diberikan oleh hamba-hambanya. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, ada wa'dun, ada wa'idun. Ada wa'dun, wa'dun itu janji Allah. Dan pasti ada wa'id. Wa'id itu ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ancaman itu berlangsung terjadi, bisa jadi tidak. Baik. Dan ikhwan fil din azani wa azakumullah, rahmat Allah kepada hamba-hamba itu luar biasa besarnya. Tadi contohnya, ketika hamba itu menjalankan sebuah perkara, sebuah perbuatan, Allah balas dengan yang lebih dari itu. Sekali perbuatan baik yang dijalankan seorang hamba dibalas 10 kali lipat. Dan rahmat Allah luar biasa. Seandainya Allah itu menerapkan sikap adalahnya, sikap adilnya ketika menghukumi umat manusia, mungkin di saya tidak ada satu orang pun yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kesalahan hamba itu dibalas oleh Allah, maka tidak ada orang yang masuk ke dalam surga. Terlampau banyak kesalahan hamba-hamba Allah. Dan tidak ada apa-apanya amalan soleh yang dijalankan dibandingkan kenikmatan yang didapatkan di dalam surga. Ya. Maka Allah menggunakan sifat rahmahnya. Menggunakan sifat rahmahnya. Ya. Bagaimana hadis yang tentang bitaqah, ya. Seorang yang melihat lembaran-lembaran amalan catatan kejelekannya yang bergulung-gulung banyaknya, ya. Dia bisa selamat dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Rahmat Allah, nah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Baik. Sehingga ketika setiap hamba jika salah itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang selamat. Ya. Ini yang namanya wa'id, ancaman. Ancaman Allah belum tentu dijalankan. Bisa jadi hamba yang berbuat salah itu mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Ancamannya man fa'ala kadza wa kadza dakhulan nar. Ancaman Allah, barang siapa yang berbuat demikian dan demikian, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu ancaman, wa'id. Tapi belum tentu. Bisa jadi Allah memberikan ampunannya, ya, sehingga tidak dijalankan itu. Nah, tapi kalau wa'dun, janji, pasti, ya, pasti akan dijalankan Allah. Nah, baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Sehingga ketika seorang hamba itu memenuhi janjinya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Nah. Sebaliknya ketika hamba itu melanggar janjinya kepada Allah, tidak menjalankan janjinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi janjinya. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah wujubu ikhlasi rahbah lillah. Wajibnya mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah. Wajibnya mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah. Wa iyyaya farhabun, hanya kepadaku, maf'ulnya didahulukan. hanya kepadaku kalian takut, tidak kepada yang lainnya. Dari ayat ini juga wa iyaya farhabun, bisa kita ambil faedah anna rahba ibadah, bahwasanya rahba itu adalah ibadah, takut itu ibadah. Ini ibadah hati. Ini pembahasan dalam kitab dasar Al-Usulul Thalatha min anwa'il ibadah. Ya, rohbah. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya rohbah yang artinya khauf, takut, itu ibadah? Ini pelajaran dasar. Dari mana kita tahu bahwasanya rohbah itu adalah ibadah? Habibi, ini pelajaran mendasar, dasar pelajaran MTQ. Ciri sebuah perkara dinyatakan ibadah adalah apa di antaranya? Bagaimana tahu kita rohbah ini ibadah? Faedah dari sini, inna rohbata ibadah. Lu dari mana taunya rohbah itu ibadah? Belakim. Izzam. Turahman. Nanti kabeh. Masluhi. Bodo kabeh. Nah. Ini pelajaran usul salasa. Dari mana kita tahu itu sebuah perkara ibadah ketika apa? Ketika Allah memerintahkannya, itu namanya ibadah. Ketika sebuah perkara itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ibadah. Apalagi kalau ditambah perintahnya untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah. Ya. Untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah. Nah. Turahman. Mana yang menunjukkan rohba itu diperintah? Fa iya ya farhabun, hanya kepadaku kalian takut, jangan kepada yang lainnya, hanya kepadaku. Fa iya ya, ini menunjukkan ikhlas kepadaku, jangan yang lainnya, ikhlas untuk Allah. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya rohba itu ibadah. Bukan hanya rohba, ya. Segala perkara yang kita baca dan itu diperintahkan oleh Allah, itu namanya ibadah. Baik. Dan ini nanti, wah ini sudah dibahas dalam Usulul Thalatha, dalam apa? MTQ itu pelajaran tauhid, ya. Nah, tentang macam-macam khauf, ya. Macam pernah enggak dibahas ini, macam-macam khauf? Ada enggak di modul ya? Hah? Macam-macam khauf ketika membahas masalah khauf, atau di Risalatul Tauhid ketika membahas masalah khauf, adakah dibahas itu macam-macam khauf? Ada jelasnya, ya. Khauful ibadah, khauful tabi'i, ya. Nah, takut kepada binatang buas, takut kepada musuh, khauf tabi'i. Nah, ada khauful ibadah, ada khauf kepada jin, ya. Nah, takut kepada sesuatu yang tidak mungkin mencelakakan dia, ya. Takut penakut, ya. Baik, itu sudah dibahas dalam anwa'ul khauf, ya. Baik, tidak semuanya khauf kepada selain Allah itu syirik. Ya, ada khauf tabi'i yang tadi kita sebutkan syarat taubatnya. Nah, baik. Ini khan bidina anzani wa a'azakumullah. Baik, astagfirullah. Tabaun. Khaufa. Fawati. Baik, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah dengan apa-apa yang aku turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa-apa yang bersama kalian minal Taurat, membenarkan isi Taurat. Al-Quran di dalamnya membenarkan isi yang terkandung dalam Taurat. Bimuafaqati, karena sama. Muafaqah, sama. Fitohid wan nubuah, dalam masalah tauhid dan kenabian. Ya, sama. Berimanlah dengan Al-Quran. Ya, karena itu membenarkan Taurat. Ketika kalian beriman dengan kitab suci kalian Taurat, hendaknya kalian juga beriman kepada Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengannya. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengannya min ahlil kitab. Jangan kalian menjadi golongan ahlu kitab yang pertama kali kufur dengan Al-Quran. Li'anna khalafakum taba'un lakum. Karena orang-orang yang di belakang kalian, yang menggantikan kalian, akan mengikuti kalian. Orang-orang yang setelah kalian dia akan mengikuti kalian, mengkufuri Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Fa'ithmuhum alaikum, maka dosanya mereka, dosanya orang-orang yang setelah kalian itu kalian yang menanggungnya, ya. Karena kalian menjadi pelopor pertama kali yang mendustakan Al-Quran, ya. Kalian sebagai orang yang pertama kali yang ngawali mendustakan Al-Quran, nanti orang-orang yang datang setelah kalian yang juga mendustakan kalian karena ikut-ikut kalian, kalian akan menanggung dosanya. Ya. Maka Allah ingatkan, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengan Al-Qur'an, ya. Wala tasdaru. Tastabdilu, janganlah kalian mengganti bi ayati, dengan ayat-ayatku, allati fi kitabikum, yang di dalam kitab kalian, yang terdapat di dalam Taurat. Jangan kalian ganti dalam masalah apa ini, minnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifatnya Muhammad. Di dalam Taurat sudah disebutkan sifatnya Muhammad, Nabi yang terakhir. Jangan kalian ganti-ganti, ya. Karena kalian tidak terima Nabi yang terakhir yang kalian tunggu-tunggu, kalian harapkan dari kalangan Bani Israel, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi yang terakhir. Kemudian lantas kalian mengubah sifat yang tertera di dalam Taurat dengan sifat yang lainnya. Allah ingatkan, Wala tastaru bi ayati. Ya, jangan kalian ganti-ganti isi Taurat tentang sifatnya Muhammad, ya. Samanan qalilan, karena mengharapkan samanan qalila, bayaran yang sedikit. Aradhan yasira minad dunya, harga yang sedikit dari dunia. Ya, sesuatu yang ringan yang sedikit dari dunia, mengharapkan dunia, mengharapkan harta, kemudian rela untuk mengubah kitab sucinya. Ai la taktumuha, jangan kalian menutupinya, menutupi sifat Nabi yang terakhir. Khaufa fawati, khawatir luput, khawatir tidak mendapatkan ma ta'khudunahu, apa-apa yang kalian ambil, min safalatikum, dari orang-orang rendahan, dari orang-orang awam kalian. Ini khitabnya itu berbicara kepada para pendetanya, orang-orang yang ngerti tentang Taurat, para ulama'nya Bani Israel, yang mereka-mereka ini nanti mendapatkan upah dari masyarakat awam. Jangan kemudian kalian rubah-rubah isi Taurat. Nah, karena ingin mengharapkan pemberian dari masyarakat. Ini juga berlaku bagi yang lainnya. Orang-orang yang kemudian mencari-carikan fatwa, menyeleweng-nyelewengkan fatwa, mencari dalil-dalil untuk menguatkan tujuan seorang dari min ahli dunia. Nah, Allah ingatkan di sini, jangan sampai kemudian menukar ayat-ayat Allah dengan samanan qalilah, dengan harta dunia yang sedikit. Ya. Baik. Wa iyaya fattaqun, hanya kepadaku kalian bertakwa, kalian takut. Khafun fi dzalika duna ghairi, hanya kepada kalian takut, ya, dalam masalah itu, bukan kepada selainku. Nah, dari ayat ini, ikhwan fi din azani wa azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, yajibu ala bani Israel hayu'minu bil Quran, wajib bagi bani Israel untuk beriman kepada Al Quran. Wajib bagi bani Israel untuk beriman dengan Al Quran. Ya. Wa aminu bima anzaltu, musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kalian dengan apa-apa yang kuturunkan yang membenarkan apa yang telah ada pada kalian. Ya. Ini Taurat. Orang-orang Bani Israel itu wajib untuk beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, anna man ishtara bi ayatillah tsamanan qalila, barang siapa yang menukar ayat-ayat Allah dengan harta dunia yang sedikit, barang siapa yang menukar ayat-ayat Allah dengan harta duniawi, fa fihi syubhan min al-yahud, maka dia menyerupai orang Yahudi. Mereka menyerupai orang Yahudi. Ya. Ketika ada orang-orang minta dicarikan dalil untuk menguatkan tujuannya, orang-orang yang ngerti ilmu agama kemudian mencari-carikan fatwa agar apa yang dijalankan fulan ini dibenarkan oleh masyarakat. Dicarikan fatwa-fatwa yang sifatnya umum, dalil-dalil yang sifatnya umum. Dengan itu dia mendapatkan bayaran misalnya, maka dia serupa dengan orang Yahudi. Demikian pula orang-orang membacakan dan mengajarkan ilmu agama li ajli dunia, dengan harapan mendapatkan dunia, dengan harapan mendapatkan dunia, itu menyerupai orang-orang Yahudi. Mengajarkan ilmu agama dengan harapan mendapatkan dunia, menjadikan ilmu agama menjadi khirfatan, menjadi sumber penghasilan dia, maka itu sabihun bil yahud, menyerupai orang-orang Yahudi. Naam. Baik. Dan bentuk-bentuk dan model-modelnya begitu banyak dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, anna jami'a ma fid dunya qalilun. Anna jami'a, bahwasanya semua ma fid dunya, apa yang ada di dunia ini, qalilun, sedikit. Apa yang ada di dunia ini semuanya sedikit. Maka Allah tadi sebutkan di situ, ya, sama nang qalila. Sebanyak apapun bayaran yang kalian terima dengan menyelewengkan fatwa, membuat fatwa-fatwa, itu qalil, itu sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan perhiasan dunia itu sedikit. Nah. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, wujubu taqwallah azza wa jalla, wajibnya bertakwa kepada Allah, wa iyaya fattakun, wa iyaya fattakun. Juga diambil faedah takwa itu adalah ibadah, ya, karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Baik, satu ayat lagi. Wala talbisu, janganlah kalian talbisu ayat takhlutu, mencampurkan al-haqqa, kebenaran. Janganlah kalian mencampurkan kebenaran. Apa itu? Alladzi anzaltu alaikum, yang aku telah turunkan kepada kalian dalam Taurat, bil batil, dengan kebatilan. Apa itu? Alladzi taftarunahu, yang kalian membikin kedustaan. Wala taktumul haqqa, wa dan wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian menutupi al-haq. Apa itu? Na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Muhammad yang tertera dalam Taurat, jangan kalian tutupi, jangan kalian ganti-ganti. Wa antum ta'lamun annal haq, dalam keadaan kalian sudah tahu itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran, ya. Jangan kalian tutup-tutupi, jangan kalian ganti-ganti. Naam. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah, di antaranya wujub bayanil haq, wajibnya menjelaskan kebenaran. Wujub bayanil haq, wajibnya menjelaskan kebenaran. Wa tamyizihi anil batil, dan membedakan dari kebatilan. Ya. Harus jelas ini al-haq, ini al-batil, harus dibedakan. Harus dijelaskan mana al-haq, mana yang batil. Naam. Baik. Ketika sudah jelas ini al-haq, ini al-batil, maka tidak boleh untuk dicampur dan disamar-samarkan. Faedah yang kedua, takhrim kitmanil haqqi, haramnya menutupi kebenaran. Haramnya menutupi kebenaran. Wala taktumul haqqo, ya. Wala taktumul haqqo. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, beberapa ayat yang bisa kita baca tafsirnya dan juga yang kita bisa ambil faedah darinya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.